Kau tahu tentang hatiku yang tak pernah bisa melupakanmu. Kau tahu tentang diriku yang selalu mengenangmu selamanya. Kini ku sadari bahwa semua itu adalah salah dan juga keliru. Akan membuat hati menjadi ternodai. Maafkanlah segala hilaf yang telah kita lewati, telah membawamu ke dalam jalan yang melupakan Tuhan. Kita memang harus berpisah untuk menjaga diri, untuk kembali arungi hidup dalam ridho ilahi. Ku tahu bahwa dirimu mendambakan kasih suci yang sejati. Yeah. Ku yakin bahwa dirimu merindukan kasih sayang yang hakiki. Kini ku sadari bahwa semua itu adalah salah dan juga keliru. Oh, oh. Akan membuat hati menjadi ternodai. Maafkanlah segala hilaf yang telah kita lewati, telah membawamu ke dalam jalan yang melupakan Tuhan. Kita memang harus berpisah untuk menjaga diri, untuk kembali arungi hidup dalam ridho ilahi. Dan bila takdirnya kita bersama, pastilah Allah akan menyatukan kita. Oh. Maafkanlah segala hilaf yang telah kita lewati, telah membawamu ke dalam jalan yang melupakan Tuhan. Kita memang harus berpisah untuk menjaga diri, untuk kembali arungi hidup dalam ridho ilahi. Kembali arungi hidup.